raung bulldozer, gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa, kini tinggal cerita. Erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di sirimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja? Jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi. Rontang banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Si selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.